koreksi diri, merenungkan diri, dan introspeksi diri adalah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Asr. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal-asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sekaligus memberikan informasi tentang tiga perkara yang pokok. Yang pertama, pentingnya waktu, wal asri. Yang kedua adalah seluruh manusia dalam keadaan merugi, innal insana lafi khusrin. Yang ketiga, ada empat amalia yang bisa mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waktu kasayfi, pepatah Arab mengatakan, waktu itu adalah laksana pedang atau pisau. Maka siapapun saja yang mampu mempergunakan pedang atau pisau itu, maka ia akan berbahagia, penuh dengan manfaat dan faedah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu mempergunakan pedang atau pisau itu, bisa jadi akan melukai kepada dirinya, bahkan membunuh kepada dirinya. Mayoritas ulama mengatakan waktu itu adalah umur. Umur itu adalah kesempatan hidup di dunia. Maka siapapun saja yang waktu, umur, dan kesempatan hidup di dunia disibukkan untuk melakukan peningkatan amaliyah, peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, memperbanyak amal-amal yang soleh, maka orang itu akan meroleh kebahagiaan dan kesenangan dan keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu mempergunakan waktu, umur, dan kesempatan hidup di dunia, justru disia-siakan, disibukkan untuk melakukan kemaksiatan dan melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merana, dia akan celaka, dan dia akan menjadi orang-orang yang tidak selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri manusia introspeksi diri, merenungkan diri dan koreksi diri, apa-apa perbuatan yang telah dilakukan, umur dan waktu dan kesempatan yang telah berlalu, apakah lebih banyak digunakan untuk kebaikan dan ketaatan, atau justru sebaliknya waktu, kesempatan, dan umurnya yang telah berlalu digunakan untuk kemaksiatan. Maka merenungkan diri apa yang telah terjadi di kehidupannya, maka dia akan tahu dirinya, apakah dirinya ini termasuk orang yang berbahagia, beruntung, ataupun rugi. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan perjalanan waktu, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah rafiqun, orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini 2016 lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Semakin tambah umur, semakin meningkat amaliyah. Semakin meningkat kualitas keimanannya dan amal-amal yang soleh. Maka orang yang demikian inilah adalah orang-orang yang beruntung. Oleh Nabi disebutkan sebagai orang-orang yang terbaik. Khairun nas. Man tola umruhu wa kasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya, waktu yang panjang di kehidupan di dunia itu lebih baik digunakan kebaikan-kebaikannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang rugi, khasir atau maghbunun, orang yang tertipu. Siapa orang yang tertipu atau orang yang rugi? Mangkana yaumuhu misla amsihi. Hari ini sama saja dengan hari kemarin. Tahun ini 2016 sama saja dengan tahun-tahun kemarin. Semakin tambah umur, ia tetap saja tidak ada peningkatan sama sekali. Umur 30, umur 35, umur 40, umur 50, sama saja tidak ada peningkatannya. Orang yang demikian ini adalah orang yang rugi, orang-orang yang tertipu. Karena semakin panjang umur, itu semakin sedikit kehidupan di dunia dan semakin dekat dengan kematiannya. Ia tetap tidak ada peningkatan sama sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mal'un, terlaknat. Siapa orang yang terlaknat itu? Mangkana yaumuhu syarran min amsihi. Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Tahun ini 2016 lebih merosot dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Semakin panjang umur, semakin menjadi-jadi kemaksiatannya. Orang yang demikian inilah adalah orang yang terlaknat, orang yang celaka. Dan disebut oleh Nabi sebagai syarunas, sejelek-jelek manusia. Mantola umruhu wasa'a amalhu. Panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kenapa mereka itu rugi? Karena mereka waktu, umur dan kesempatannya tidak mampu digunakan untuk yang positif. Maka mereka itulah selalu rugi-rugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Ada empat perkara apabila disibukkan untuk mengisi waktu, umur dan kesempatan hidup di dunia, maka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Empat perkara itu adalah alladzina amanu, waktu, umur dan kesempatannya digunakan untuk meningkatkan mutu kualitas keimanannya. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus solihat, waktu, umur dan kesempatan hidup di dunia digunakan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi, waktu, umur dan kesempatannya digunakan untuk saling berpesan, saling memberikan motivasi tentang kebenaran. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr, waktu, umur dan kesempatannya disibukkan untuk saling berpesan, saling memberikan motivasi tentang kesabaran di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Maka barang siapa yang telah mampu mempergunakan waktu, umur dan kesempatannya dengan empat perkara itu, pasti dan pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kiranya demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang beruntung, mampu mempergunakan waktu, umur dan kesempatannya untuk digunakan yang positif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuwas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nawwara basairal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikati liqudsi. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al afiyai min wal amwat, innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Mumadfa'anna al-bala wal-ghala wal-waba wal-faksha wal-munkar wal-shadaid wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldan muslimin ama, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.